Halo, selamat datang kembali di channel Alfarizi, tempat kita menggali kebijaksanaan untuk mengubah hidup. Pernahkah Anda merasa tertinggal? Merasa bahwa Anda ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja atau bahkan gagal? Bagaimana jika saya katakan, di dalam diri Anda tersimpan potensi yang raksasa, yang hanya menunggu untuk dilepaskan? Dan hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan luar biasa, sebuah perjalanan dari dasar jurang keputusan menuju puncak keunggulan. Kita akan membedah salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh di zaman kita, yakni judulnya adalah Think Big, Unleashing Your Potential for Excellence, karya Dr. Benjamin Kersen. Bagi yang belum kenal, Dr. Ben Kersen adalah seorang ahli bedah saraf anak ternama di dunia, yang terkenal karena keberhasilannya untuk memisahkan kembar siam yang dempet di kepala. Tapi yang lebih menakjubkan dari prestasinya adalah dari mana ia berasal. Ia adalah anak laki-laki dari keluarga miskin di Detroit. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang buta huruf dan pernah dicap sebagai murid paling bodoh di kelasnya. Bagaimana seorang anak yang berada di titik terendah bisa mencapai puncak tertinggi? Jawabannya ada dalam dua kata yang menjadi judul buku ini, yakni adalah berpikir besar. Selama beberapa menit ke depan saya akan menjadi pemandu Anda untuk kita di sini yang mana tidak akan sekedar membaca, tapi kita akan merasakan, merenungkan, dan menarik pelajaran abadi dari kisah hidup Dr. Kersen. Kita akan mengupas tuntas setiap bab, setiap cerita, dan setiap prinsip yang ia bagikan. Siapkan pikiran dan hati Anda karena setelah mendengarkan ini cara Anda memandang diri sendiri dan dunia mungkin tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai. Bab 1 dan 2. Fondasi dari seorang ibu dan kekuatan buku. Kisah ini tidak dimulai dari ruang operasi yang canggih, melainkan di sebuah rumah sederhana di Detroit. Di sanalah seorang anak laki-laki bernama Benny Kersen membawa pulang rapor yang penuh dengan nilai merah. Ia malu, ia merasa bodoh, dan semua temannya setuju akan hal itu. Ia berada di kelas dasar, kelas 5, tanpa harapan. Ibunya Sonia Kersen, seorang wanita dengan pendidikan hanya sampai kelas 3 SD, bisa saja marah atau menyerah. Tapi ia melakukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang mengubah segalanya. Suatu malam, ia mematikan televisi satu-satunya hiburan bagi Benny dan kakaknya, Curtis. "Kalian terlalu banyak membuang waktu di depan televisi," kata ibunya. Lalu ibunya melanjutkan, "Mulai sekarang, kalian hanya boleh menonton 2 program TV seminggu, dan itu pun setelah PR selesai." Bagi Benny kecil, itu adalah akhir dunia, tapi ibunya belum selesai. Dan lanjutnya, "Kalian masing-masing harus membaca 2 buku dari perpustakaan setiap minggu dan menulis laporan untukku." 2 buku seminggu? Bagi anak yang benci membaca, ini adalah sebuah siksaan. Tapi Sonia Kersen dengan wawasannya yang luar biasa tahu sesuatu. Ia tahu bahwa kemiskinan dan kebodohan bukanlah takdir, melainkan sebuah benteng yang bisa dihancurkan dan senjatanya adalah buku. Dengan terpaksa, Benny pergi ke perpustakaan. Ia memulai dengan buku-buku tentang hewan, lalu tanaman, dan bebatuan. Ia tidak menyadarinya, tetapi setiap halaman yang ia baca adalah sebuah batu bata yang membangun fondasi baru di otaknya. Otot-otot mentalnya yang dulu lemah, kini mulai dilatih. Momen puncaknya tiba di kelas sains. Seorang guru, Pak Jack, mengangkat sebuah batu hitam mengkilap dan bertanya, "Adakah yang tahu ini apa?" Seluruh kelas hening, bahkan anak-anak terpintar pun diam. Tapi Benny, si anak bodoh, mengangkat tangannya. Lalu dia menjawab, "Itu obsidian," katanya dengan gugup, dan itu terbentuk dari pendinginan super cepat lava ketika mengenai air. Orang yang ada di kelas terperangah. Guru itu tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, Benny tidak ditertawakan. Ia malah dikagumi. Momen itu seperti ledakan di dalam dirinya. Ia sadar, pengetahuan adalah kekuatan. Ia tidak bodoh, ia hanya belum punya informasi. Coba kita berhenti sejenak dan renungkan, di dunia kita yang serba digital dan penuh distraksi ini, berapa banyak dari kita yang secara sadar mematikan televisi kita, entah itu media sosial, game, atau tontonan tanpa henti, dan memilih untuk membaca? Ibu Ben Kersen memberikan pelajaran yang relevan hingga hari ini, yakni adalah informasi berkualitas yang kita konsumsi akan membentuk kualitas pikiran dan masa depan kita. Dalam 1,5 tahun, Ben Kersen melesat dari dasar kelas menjadi peringkat pertama. Semua berawal dari sebuah aturan sederhana dari seorang ibu yang buta huruf, namun memiliki visi yang jauh melampaui gelarnya. Ia mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah alasan, melainkan motivasi untuk mencari cara yang lebih cerdas. Itulah inti dari berpikir besar. Bab 3 dan 4, peran mentor dan pembimbing. Dr. Kersen selalu menekankan satu hal penting dalam perjalanannya. Saya tidak melakukannya sendirian. Setelah ibunya meletakkan fondasi, Tuhan mengirimkan orang-orang lain untuk menjadi pilar-pilar dalam hidupnya dan mereka semua itu adalah para mentor. Ingat Pak Jaik yang tadi saya jelaskan di awal, yakni guru sains yang memberinya kesempatan bersinar? Dah, itu adalah mentor pertamanya. Pak Jaik tidak hanya memujinya di depan kelas, ia mengundangnya setelah sekolah untuk membantunya mulai koleksi batu dan mengizinkannya bekerja dengan hewan-hewan di laboratorium. Ia melihat percikan potensi dan meniupnya hingga menjadi api. Di SMA ada Pak McCutter, guru biologinya. Ia tidak hanya mengajar, tapi juga memberinya pekerjaan sebagai asisten lab, memberinya kepercayaan untuk menyiapkan eksperimen bagi siswa lain. Pak McCutter membuatnya merasa opininya berharga. Ia menanamkan rasa percaya diri ilmiah yang mendalam pada diri Ben. Lalu ada Pak Dokes, direktur Ben yang galak namun inspiratif. Ia mengambil alih sebuah Ben sekolah yang berantakan dan dia berkata, "Kalian akan menjadi band terbaik di kota ini." Ia menuntut kesempurnaan bukan karena ia kejam, tapi karena ia melihat potensi kehebatan dalam murid-muridnya dan menolak membiarkan mereka puas dengan menjadi cukup baik. Di dunia kedokteran, mentor-mentor ini menjadi lebih krusial. Ada Dr. James Tarrant yang datang dengan presentasinya yang memukau, membuat band jatuh cinta pada bedah saraf. Ada Dr. George Udar Helvey di Johns Hopkins yang mengajarkan bahwa pasien bukan sekedar kasus penyakit, melainkan manusia utuh dengan kehidupan dan keluarga. Dan ada Dr. Don Linglong yang menjadi atasannya dan memberikan kepercayaan penuh, bahkan saat Ben mengusulkan prosedur-prosedur yang sangat beresiko dan kontroversial. Apa pelajaran bagi kita di sini di zaman sekarang, yakni di era internet, kita sekarang berpikir bisa belajar semuanya sendiri lewat Google dan YouTube. Itu memang ada benarnya. Tapi buku ini mengingatkan kita akan kekuatan hubungan manusia, yaitu adalah mentor. Maka dari itu, carilah mentor dalam hidup Anda. Mereka tidak harus orang yang terkenal. Bisa jadi atasan Anda, senior di bidang Anda, atau bahkan teman yang lebih berpengalaman. Mentor sejati tidak hanya memberikan Anda jawaban, yakni mereka akan mengajukan pertanyaan yang tepat. Mereka melihat potensi yang tidak ada dan tidak bisa Anda lihat dalam diri Anda. Dan mereka mendorong Anda melampaui batas nyaman Anda, yaitu adalah kesuksesan jarang sekali merupakan perjalanan solo, yakni perjalanan yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar Anda. Bab 5 dan juga bab 9. Kisah-kisah yang membentuk hati. Perjalanan Ben Kersen tidak hanya diisi oleh mentor, tapi juga oleh orang-orang biasa dan pasien-pasien luar biasa yang mengajarkan pelajaran hidup yang tak ternilai. Mereka adalah pembangun untuk keabadian seperti yang ia sebut. Ada Georgia Simpson, resepsionis di kliniknya yang mampu menenangkan orang tua pasien yang paling panik sekalipun dengan senyuman dan kata-kata tulusnya. Ia mengajarkan bahwa setiap peran, sekecil apapun itu, bisa menjadi luar biasa jika dilakukan dengan keunggulan dan kepedulian. Lalu ada kisah-kisah yang menguji batas antara ilmu pengetahuan dan iman, yakni kisah tentang Christopher Pillen, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan tumor batang otak yang dianggap inoperabel oleh semua dokter. Orang tuanya datang kepada Dr. Kersen dengan keyakinan penuh. Tuhan akan memakai Anda untuk menyembuhkan anak kami. Secara medis, tidak ada harapan. Tapi semua hasil scan menunjukkan hal yang sama. Dr. Kersen merasa tertekan oleh iman mereka yang begitu kuat. Didorong oleh keyakinan orang tua itu, ia setuju untuk melakukan biopsi, sebuah langkah kecil, dan ajaibnya, setelah operasi pertama yang hanya mengambil sedikit sampel, kondisi Christopher membaik secara drastis. Scan baru menunjukkan sesuatu yang tak terlihat sebelumnya, yakni adalah tumor itu ternyata berada di luar batang otak dan hanya menekannya hingga rata. Dr. Kersen kembali ke ruang operasi dan berhasil mengangkat seluruh tumor. Hari ini, bertahun-tahun kemudian, Christopher hidup normal. Kisah ini mengajarkan Dr. Kersen sebuah pelajaran penting tentang kerendahan hati. Terkadang, iman dan harapan pasien bisa membuka pintu yang tidak bisa dilihat oleh ilmu pengetahuan. Ada juga kisah-kisah beresiko tinggi seperti saat ia melakukan hemisferektomi, yakni mengangkat separuh otak seorang anak untuk menghentikan kejang yang mematikan, atau saat ia memasang shunt pada janin kembar di dalam kandungan, sebuah prosedur yang sangat kontroversial saat itu untuk menyelamatkan keduanya dari kelahiran prematur. Pelajaran dari bab-bab ini sangat mendalam. Keunggulan bukan hanya tentang teknik dan pengetahuan, tapi juga tentang keberanian untuk mengambil resiko yang diperhitungkan. Memiliki empati yang mendalam dan terbuka pada kemungkinan adanya keajaiban, di dunia modern seringkali mengajarkan kita untuk bermain aman, tapi Ben Kersen menunjukkan bahwa terobosan terbesar seringkali terletak di luar zona nyaman kita. Sekarang kita sampai pada inti dari buku ini, yakni Dr. Kersen merangkum filosofinya ke dalam sebuah akronim yang mudah diingat, yakni adalah Think Big, THINKBIG. Ini bukan sekedar slogan, tapi sebuah peta jalan praktis untuk melepaskan potensi kita. Mari kita bedah satu per satu. T untuk talent atau bakat. Setiap orang punya bakat. Mungkin bakat Anda bukan di bidang bedah saraf. Mungkin bakat Anda adalah mendengarkan orang lain, mengatur acara, menulis kode, atau memasak. Kuncinya adalah kenali bakat Anda dan pilih bidang yang memanfaatkannya. Jangan mencoba menjadi orang lain. Jika Anda bekerja sesuai dengan bakat alami Anda, Anda tidak akan hanya berhasil, tapi Anda juga akan merasa puas. H untuk honesty atau kejujuran. Kejujuran adalah fondasi. Di dunia yang penuh dengan citra palsu di media sosial dan jalan pintas, Dr. Kersen mengingatkan kita bahwa kebohongan sekecil apapun pada akhirnya akan menghancurkan. Jika Anda berbuat salah, maka akuilah. Jika Anda tidak tahu, maka katakanlah. Kejujuran membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam hubungan dan karir. I untuk insight atau wawasan. Wawasan adalah kemampuan untuk melihat melampaui yang tampak. Ini didapat dari mendengarkan, mengamati, dan belajar dari pengalaman orang lain. Baik sukses maupun gagal, Ibu Ben Kersen mendapatkan wawasan tentang kesuksesan dengan mengamati majikannya yang kaya. Kita bisa mendapatkan wawasan dengan membaca, mendengarkan podcast, atau berbicara dengan orang-orang bijak. Jangan hanya menjalani hidup, tapi perhatikanlah. N untuk nice atau baik. Ada mitos bahwa orang baik akan kalah. Dr. Kersen menolaknya. Bersikap baik kepada semua orang dari CEO hingga petugas kebersihan bukan hanya tindakan yang benar tapi juga cerdas. Anda tidak pernah tahu siapa yang akan Anda temui lagi dalam perjalanan hidup Anda. Kebaikan menciptakan lingkungan positif dan membangun jaringan yang tulus. K untuk knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan adalah bahan bakar untuk otak Anda. Jangan pernah berhenti belajar, otak kita bisa penuh. Bahkan, otak kita itu sebenarnya tidak bisa penuh. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak koneksi yang bisa Anda buat. Pengetahuan membuat Anda berharga. Di era ekonomi informasi, apa yang Anda ketahui seringkali lebih penting daripada siapa yang Anda kenal. B untuk books atau buku. Ini adalah pengulangan dari pelajaran awal, tapi begitu pentingnya hingga ia memasukkannya ke dalam akronim ini. Buku adalah pintu gerbang ke pikiran orang-orang terhebat sepanjang sejarah. Membaca adalah latihan paling efisien untuk otak. Mengaktifkan imajinasi dan kreativitas dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh media pasif seperti televisi. I untuk in-depth knowledge atau pengetahuan mendalam. Ini berbeda dari sekedar pengetahuan umum. Ini adalah komitmen untuk menjadi seorang ahli di bidang Anda. Jangan hanya belajar di permukaan, coba gali lebih dalam. Pahami mengapa di balik apa. Pengetahuan mendalam inilah yang akan memberi Anda kepercayaan diri untuk membentuk keputusan sulit dan menemukan solusi inovatif yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan G untuk God atau Tuhan. Bagi Dr. Kersen, ini adalah pilar terakhir dan terpenting. Ia percaya bahwa semua bakat dan kesempatan berasal dari Tuhan. Dan mengakui kebutuhannya akan bimbingan ilahi, memberinya kerendahan hati dan kekuatan. Bagi pendengar, ini bisa diartikan sebagai hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Entah itu iman, spiritualitas, atau tujuan hidup yang luhur. Ini adalah jangkar yang membuat Anda tetap rendah hati saat sukses dan kuat saat menghadapi badai. Akronim Think Big ini adalah formula yang lengkap. Ini bukan hanya tentang kecerdasan, tapi juga tentang karakter. Bukan hanya tentang ambisi, tapi juga tentang kerendahan hati. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang dalam beberapa menit tadi. Kita melihat seorang anak laki-laki bangkit dari keterpurukan, dibentuk oleh seorang ibu yang visioner, dibimbing oleh para mentor, dan diuji oleh tantangan-tantangan yang tampaknya mustahil. Kita telah belajar bahwa berpikir besar bukanlah tentang arogansi atau mimpi kosong. Ini adalah sebuah proses, sebuah komitmen harian untuk mengembangkan bakat kita dengan kejujuran, mencari wawasan, bersikap baik kepada sesama, terus-menerus mengisi diri dengan pengetahuan melalui buku dan pembelajaran yang mendalam, sambil tetap terhubung dengan Tuhan atau tujuan hidup kita. Buku Think Big bukanlah sekedar biografi, ini adalah sebuah cermin. Saat kita mendengar kisah Ben Carson, kita sebenarnya melihat refleksi dari potensi kita sendiri. Kita semua memiliki kelas 5, kita masing-masing, momen-momen di mana kita merasa gagal atau diremehkan. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Akankah kita menerima label yang diberikan orang lain kepada kita, atau akankah kita seperti Sonia Carson, memutuskan untuk menulis ulang cerita kita sendiri? Akankah kita membiarkan distraksi dunia modern memastikan potensi kita, atau akankah kita secara sadar memilih untuk membaca 2 buku seminggu? Warisan Dr. Ben Carson bukanlah gedung rumah sakit atau penghargaan yang ia terima. Warisannya adalah ide-ide bahwa setiap individu, tidak peduli latar belakangnya, memiliki kemampuan untuk mencapai keunggulan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia. Jadi saat audio ini berakhir, saya ingin meninggalkan Anda dengan 1 pertanyaan. Apa 1 langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai berpikir besar? Mungkin itu adalah mematikan gawai dan mulai membaca buku yang sudah lama ingin Anda baca. Mungkin itu adalah mencari seorang mentor. Atau mungkin itu hanyalah sebuah keputusan di dalam hati Anda untuk berhenti mempercayai suara-suara negatif dan mulai percaya pada potensi luar biasa yang Tuhan tanamkan dalam diri Anda. Terima kasih telah menemani saya di channel Alfarizi. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan Anda untuk melepaskan potensi keunggulan Anda. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan ulasan buku-buku hebat lainnya. Terima kasih.